بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, masih melanjutkan tentang babun minasyirki annadru li ghairillah, bab termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka taatilah Allah, wa man nadhara ayyasillaha fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Hadis yang dibawakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin Aisyah yang termasuk istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan, dia adalah wanita yang paling faqih secara mutlak, wanita yang paling faqih, paling paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah, dan Aisyah termasuk seutama-utama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Khadijah. Fa fi tafdilaha 'alaiha khilafun, untuk melebihkan keutamaan Aisyah di atas Khadijah itu ada khilaf di kalangan para ulama, sebagaimana yang telah kita jelaskan masing-masing mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Khadijah radhiyallahu anha mempunyai keutamaan, beliau adalah wanita yang paling awal masuk dalam Islam, berjuang bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan segala upaya dan tenaganya, bahkan hartanya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaan ini tidak didapati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana jerih payah di awal penyebaran Islam ini sangat berat. Nah, penyebaran Islam di awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu begitu berat ujiannya. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam Islam saat itu mendapatkan tekanan, ancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang kafir, musyrik pada saat itu. Diancam, dibunuh agar mereka kembali kufur, kembali kafir. Tidak boleh masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat. Sehingga sebagian mereka dibunuh dari keluarga Amr bin Yasir. Mereka dibunuh oleh karena keadaannya yang lemah oleh orang-orang kafir, mereka dibunuh. Sebagiannya lagi disiksa seperti Bilal bin Rabah disiksa, dan yang lainnya yang lemah yang tidak mempunyai pelindung ketika itu mereka siksa. Berat ujian di awal dakwah, sehingga apa yang dialami Khadijah ini, keutamaan yang dialami beliau ini tidak didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dari sisi ini Khadijah lebih utama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Namun dari sisi yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani nabinya, menyebarkan Islam, menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini Aisyah mempunyai keutamaan, bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang paling faqih di zamannya itu adalah Aisyah, sehingga para sahabat ketika mendapati permasalahan-permasalahan atau menanyakan ibadah-ibadah yang dilakukan Nabi, mereka datang kepada Aisyah untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau terkait dengan masalah yang lainnya. Ini keutamaan Aisyah. Yang masing-masing Aisyah dan Khadijah ini masing-masing mempunyai keutamaan yang satu dibanding dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa secara mutlak Aisyah lebih utama daripada Khadijah, karena masing-masing mempunyai keutamaan yang sangat besar. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis ini, fal yuti'hu, dalam kalimat tersebut, man nadhara ayyuti Allah fal yuti'hu, maka siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya liyaf ala manadaruhu min taati, yakni hendaknya dia melakukan apa yang dia nadarkan dari ketaatan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Fala yaf'al, maka janganlah dia lakukan apa yang dia nadarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin, saudara-saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna secara global hadis ini adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadru ta'atin ay wafiya binadrihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang berawal darinya nadar, atau bersumber darinya di nadar, atau orang itu bernadar melakukan amalan ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia memenuhi nadarnya ketika dia bernadar untuk melakukan ketaatan. Kaman nadaru salatan, sebagaimana dia bernadar untuk melakukan salat. Nah, kalau saya sudah melakukan haji, bisa melakukan ibadah haji, misalnya saya akan melakukan sholat sunnah, di malam hari misalnya, sholat sunnah di malam hari dalam waktu sekian misalnya, maka dia harus lakukan. Nah, karena itu adalah amalan ketaatan. Begitu pula kalau dia bernadar untuk bersedekah. Nah, kalau saya bisa menjual tanah saya yang ini, saya akan sedekahkan sekian ke masjid atau ke anak yatim misalnya. Saya akan berikan kepada anak yatim sekian, kepada masjid sekian. Misal seperti itu, maka dia harus penuhi nadarnya. Itu adalah nadar amalan ketaatan. Ghairu dzalik, atau yang selain itu. Begitu pula dalam hadis ini, wa yanha man sadara minhu nadru maksiyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang bernadar kemaksiatan an tanfidhi nadrihi, untuk melakukan nadarnya tersebut. Kaman nadzara dzabha li ghairillah, seperti dia bernadar untuk menyembelih dipersembahkan kepada selain Allah, bernadar menyembelih untuk selain Allah. Au sholata indal kubur, atau dia melakukan sholat di sisi kuburan tertentu. Au safar li ziyaratiha, atau dia bernadar untuk safar menziarahi kubur tersebut. Au ghairu dzalik minal ma'asi, atau selain daripada itu dari amalan-amalan kemaksiatan. Maka tidak boleh dia melakukan nadar atau bernadar kemaksiatan kemudian dia tidak boleh untuk memenuhinya, memenuhi nadar kemaksiatan tersebut. Maka ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya hadis ini terhadap bab bahwa di dalam hadis ini kata Syekh annahu talla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu maksiatan. Bahwa dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa nadar itu terkadang berupa amal ketaatan, dan nadar itu terjadi terkadang berupa amal kemaksiatan. Entah dalam keadaan dia itu tahu ataukah tidak bahwa itu amalan kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadatun, dan dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa nadar itu adalah amalan ibadah. Sehingga faman nadzara li ghairillah faqad asyraka bi fi ibadatihi, maka barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan nadar itu adalah amalan ibadah, sehingga harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini? Faedah yang pertama adalah annan nadhra ibadatun fasarfuhu li ghairillah syirkun, bahwa amalan nadhar itu adalah ibadah, maka memalingkan ibadah itu kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sehingga ketika seseorang bernadar dan itu adalah nadhar amal ketaatan, maka harus ditunaikan. Yang kedua adalah wujubul wafa binadri ta'ah, wajibnya memenuhi nadar ketaatan yang telah dia lakukan, wajib dia penuhi. Kemudian yang ketiga adalah tahrimul wafa binadril maksiyah, haramnya memenuhi nadar kemaksiatan, nadar yang maksiat diharamkan untuk dipenuhi. Tidak boleh dia melaksanakan nadar yang di situ adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan masalah nadar. Kemudian bab yang lainnya adalah bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab termasuk kesyirikan seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 yang dibawakan oleh Al-Syaikh rahimahullah wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazatuhum rahaqa. Dan sesungguhnya sekelompok laki-laki dari kalangan manusia dahulu mereka meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohako, maka jin-jin itu justru membuat mereka atau menambah mereka rasa takut dan dosa. Ketika mereka meminta perlindungan kepada jin, justru jin itu akan menambah kepada mereka rasa takut. Kalau tidak dipenuhi permintaan-permintaannya, dia akan begini dan begitu. Bahkan terkadang mensyaratkan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin perkara-perkara yang yakni membuat dia takut dan akan pula menambah dosa bagi dia. Munasabatul babi li kitab tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Anna fihi bayana nau'in min anwa'i syirki, bahwa di dalamnya, dalam bab ini terdapat penjelasan tentang satu macam dari macam-macam kesyirikan. Al-munafi li tauhid, yang meniadakan tauhid seseorang. Wahuwa, yaitu al-isti'adatu bighairillah, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada yakni penunggu gunung, meminta perlindungan kepada penunggu lautan. Padahal gunung dan lautan itu adalah ciptaan Allah. Yang mengatur adalah Allah, yang menjadikan dia begitu adalah Allah. Maka minta perlindungan kepada Allah dari apa-apa yang membahayakan dari gunung ataupun laut tersebut. Liyukhdara, liyukhdara'au wa yujadzanaba, agar supaya diwaspadai dan supaya dijauhi. Agar supaya tak perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-isti'adah lughatan, secara lugah itu adalah al-iltija, meminta perlindungan. Wal-i'tisam, meminta yakni penjagaan, i'tisam. Wa taharrus, begitu pula taharrus, meminta penjagaan. Perlindungan, penjagaan dari perkara-perkara yang dia takuti. Ini isti'adah. Hakikatuha, hakikatnya isti'adah itu adalah al-harabu min syai'inhu, yakni sesuatu yang ditakuti kepada yakni orang yang bisa melindungi darinya. Kepada siapa yang bisa melindungi dari sesuatu yang ditakuti tersebut. Ini hakikat daripada isti'adah. Dia ingin yakni lari dari sesuatu tersebut, nah, agar dia terlindungi, terjaga dari perkara yang dia takuti tadi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni ya'udun bi ayyakula ahaduhum. Mereka meminta perlindungan kepada sekelompok jin, di mana salah seorang mereka idza amsa biwadin, apabila salah seorang mereka di waktu senja atau sore mereka berada di sebuah lembah. Wa khofa minal jin, dan dia takut daripada jin tersebut. A'udhu bisayyidiha, a'udhu bisayyidiha hadal wadi min sufaha ikomihi. Dia mengatakan, ketika dia berada di suatu lembah tempat yang mungkin orang menganggapnya angker dan lain sebagainya, takut dia akan diganggu jin atau setan di situ. Dia mengatakan, a'udhu bisayyidi hadal wadi min sufaha'i qawmihi. Aku berlindung kepada penghulu atau penguasa lembah ini dari kebodohan dari kaumnya yang bodoh-bodoh, yang kaumnya yang bodoh-bodoh ini yang biasa mengganggu. Mereka menganggap bahwa di lembah tersebut ada penguasanya, ada penunggunya, ada pimpinan penunggunya di situ, dan penunggunya di situ juga ada anak buahnya. Mereka menganggap lembah itu demikian. Begitu pula gunung-gunung yang ada, yang dianggap di situ ada penunggu gunung, atau lautan, ada penunggu lautan dan anak buahnya dari penunggu lautan tersebut, sehingga dia minta perlindungan kepada yakni pimpinan lautan itu atau penunggu lautan. Nah, ini termasuk yang demikian. Dan perlu kita ketahui bahwa sebagaimana tadi kita katakan, gunung, lautan, apa saja yang ada di bumi ini, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menguasai, yang menciptakan itu adalah Allah. Bukan, yakni yang menguasai itu adalah golongan jin dan setan-setan yang ada di situ, yang memang itu adalah termasuk dari tempat-tempat yang biasa mereka huni di situ. Tapi mereka tidak berkuasa di tempat tersebut. Allah yang berkuasa atas tempat itu. Maka orang-orang jahiliyah ketika itu, mereka demikian meminta perlindungan kepada penunggu lembah atau bukit yang ada di tempat tersebut dari gangguan kaumnya yang bodoh-bodoh. Maka jin itu mengatakan bahwa tidaklah mereka meminta perlindungan kepada jin, melainkan itu akan menambah rasa takut dia. Kalau dia meminta perlindungan kepada selain Allah, justru akan menambah rasa takut dan juga akan menambah dosa. Karena dia meminta perlindungan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat ini adalah Allah Subhanahu yuhbiru anna ba'dal insi yalji'una ila ba'dil jinni litamanahum mimma yakhafun. Bahwasanya Allah SWT mengkhabarkan sebagian manusia ini ada yang meminta perlindungan kepada sebagian jin. Bagaimana yang kita ketahui, ada jin laut, ada jin gunung, penunggu gunung, penunggu laut, penunggu pohon, penunggu perapatan, supaya tidak terjadi kecelakaan, dikasih ini dan dikasih itu. Dia minta perlindungan kepada siapa? Maka itu adalah minta perlindungan kepada jin sementara, yang bisa menjaga, melindungi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin itu adalah makhluk yang, ya ini sebagainya makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh dijadikan untuk kita kemudian berlindung kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin dan juga manusia itu makhluk-makhluk yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Termasuk ibadah di situ adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan itu adalah ibadah. Maka meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Jin juga diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Bukan justru jin kita minta perlindungan kepadanya, kepada jin tersebut. Namun kenyataannya ada di situ. Dahulu manusia demikian, mereka meminta perlindungan kepada sebagian jin untuk memberikan keamanan kepada mereka dari apa yang mereka takuti. Akan terjadi begini-begini di tempat mereka. Akan terjadi malapetaka ini dan malapetaka ini, sehingga mereka takut dan memberikan yakni sesuatu kepada penunggu tersebut atau jin-jin tersebut supaya tidak murka. Supaya tidak menimpakan musibah. Ini adalah satu kekeliruan. Wa annal multaja'a bihim zadul multaji'ina khaufan batala ayya'manuhum. Bahwa yang dia mintai perlindungan dari kalangan jin itu justru akan menambah mereka, orang-orang yang minta perlindungan kepada jin itu akan menambah rasa takut. Badala ayya'manuhum, sebagai ganti yakni memberikan rasa aman kepada mereka. Justru akan semakin tambah takut, tidak yakni mendapatkan keamanan dia. Wa hadza mu'amalatul lahum binakidi qastihim wa uqubatu minallahi lahum. Dan ini merupakan satu uqubah, hukuman dari Allah SWT kepada mereka yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Akibatnya mereka tidak yakni memberikan apa yang menjadi niatnya. Akan dibalik niatnya. Yang niatnya dia ingin mendapatkan keamanan, justru dia akan mendapatkan rasa takut, bukan keamanan. Semakin takut kalau lewat ini takut, lewat tempat ini takut, berada di tempat ini takut, menempati rumah ini harus izin dulu sama penunggu tempat tersebut, takut. Akan menambah rasa takut. Kalau dia meminta perlindungan kepada selain Allah, karena memang selain Allah itu tidak akan bisa melindungi, yang hanya bisa melindungi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan melindungi manusia dari berbagai macam kejelekan, keburukan, malapetaka itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya hadis ini terhadap bab Allah haka an mu'minayil jinni, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mu'minil jinni, tentang jin-jin yang telah beriman. Ini adalah ucapan jin yang telah beriman, yang mengisahkan bahwa dahulu manusia itu ada yang seperti ini. Jin yang beriman ini mengisahkan itu dalam rangka untuk mengingkari, karena dia telah mengatakan wala nusyrika bi rabbina ahada, kami para jin tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin-jin tersebut telah mengatakan seperti itu, wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun atau dengan seorang pun. Jin-jin mengatakan seperti itu. Kemudian jin itu menceritakan, jin yang telah beriman tadi menceritakan bahwa annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul, bahwa ketika telah dijelaskan kepada mereka agama rasul, wa amanu bihi, dan mereka telah beriman kepada apa yang dibawa oleh rasul, dzakaru asya'an minas syirki, mereka pun menyebutkan sesuatu perkara yang termasuk dari kesyirikan. Jin-jin tadi mengkhabarkan kana tajri minal insi fil jahiliyah, bahwa dahulu ada dari kalangan manusia di masa jahiliyah, mereka itu meminta perlindungan kepada selain Allah, di antaranya meminta perlindungan kepada jin-jin tadi. Ini jin-jin yang beriman yang bercerita ini, yang dikhabarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Jin. Allah mengkabarkan dalam surat Al-Jin bahwa jin-jin yang telah beriman itu mengkabarkan bahwa dahulu manusia itu ada yang meminta perlindungan kepada jin. Dan ini pengkhabaran bentuknya adalah istingkar. Jin yang telah beriman tadi mengingkari perbuatan manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Nah, sementara jin tadi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika min bab al-istingkar laha, yang demikian itu pengkhabaran daripada jin itu adalah mengkhabarkan bahwa jin tadi mengingkari perbuatan tersebut. Jin-jin yang telah Allah SWT ceritakan dalam surat Al-Jin ini, dia mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, di mana mereka meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Padahal dia mestinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah annal isti'adzata bi ghairillah syirkun, bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Li'annal mu'minil jinni, karena jin-jin yang telah beriman itu mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Ketika mereka telah mendengar dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya anna istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami beriman dengan Al-Quran dan kami tidaklah berbuat, yakni berbuat kesyirikan kepada Rabb kami dengan seorang pun, kata jin-jin yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin sendiri telah menyatakan seperti itu. Summa dzakaru ba'da dzalik 'alal wajhil istingkar. Kemudian jin-jin tadi, orang jin-jin yang telah beriman tadi, mereka menyebutkan tentang tindakan-tindakan manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Pengkhabaran ini adalah bentuknya adalah istingkar, bentuknya adalah pengingkaran. Bahwa jin yang telah beriman tadi mengingkari tindakan atau perbuatan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin. Sementara jin sendiri itu mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang telah beriman, mereka tahu bahwa yang mampu memberikan perlindungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas manusia kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah, termasuk kepada jin-jin tadi, kepada penunggu ini, pada penunggu itu dan sebagainya. Penunggu lautan, penunggu gunung, atau penunggu bukit. Karena yang demikian itu nyata, mereka meminta perlindungan kepada penunggu-penunggu yang ada. Padahal mereka, para jin-jin itu yang beriman kepada Allah, mereka tahu yang bisa melindungi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni, bahwa dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki dari kalangan jin. Yang mana pengkhabaran jin ini merupakan, yakni kabar yang diingkari oleh jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tindakan itu tidak benar. Perbuatan meminta perlindungan kepada jin itu tidak benar. Karena jin tahu tentang kondisinya yang lemah, yang tidak mempunyai kuasa apapun untuk melindungi manusia. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisaqalain, bahwa risalah Nabi Muhammad SAW itu adalah umum untuk dua golongan, golongan jin ataupun golongan manusia. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada golongan jin dan juga kepada golongan manusia. Sehingga ketika jin-jin tadi diketahui dia berkumpul dan ingin mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, kemudian mereka beriman kepada Rasul. Sekelompok daripada jin tadi, mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mereka menyatakan aman Nabi, kami beriman dengan Al-Quran tersebut yang memberikan petunjuk yang benar. Nah, jin-jin tadi beriman kepada Al-Quran. Begitu pula, yakni jin tadi mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, kami sekali-kali tidak akan berbuat syirik kepada Rabb kami dengan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umum untuk golongan jin dan golongan manusia. Dikarenakan jin itu juga diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, manusia juga demikian, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, sehingga dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada jin dan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat ini adalah annal isti'adzata bighairillah turisul khaufa wadh-dha'fa, bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu akan mewariskan rasa takut dan kelemahan. Semakin takut dan semakin takut dia kepada golongan jin tadi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta perlindungan kepada selain Allah akan mewariskan rasa takut dan kelemahan pada orang tersebut. Yufhamu minal ayah, dipahami dari ayat ini bahwa isti'adzata billah, annal isti'adzata billah turisu quwatan wa amnan, bahwa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kuatnya seseorang dan akan menyebabkan keamanan, ketentraman yang ada pada orang tersebut. Dia akan tenang, dia akan rasa aman karena dia telah berlindung kepada Zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah kuat, tidak merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa mendapatkan keamanan karena Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Ini ayat tersebut menjelaskan demikian. Sebagaimana sebaliknya, kalau meminta perlindungan kepada selain Allah justru mewariskan rasa takut dan kelemahan pada seseorang. Dan di situ juga termasuk daripada kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dibawakan hadis dari Khawlah binti Hakim. Wa an Khawlata binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, di tempat mana saja dia singgah, faqala, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Dia mengucapkan a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna? Maksudnya di sini adalah Al-Quran. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluknya. Ketika dia mengucapkan seperti itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dia. Tidak ada sesuatu pun yang akan menimpakan musibah padanya. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sehingga dia pergi dari tempat dia singgah tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi siapa saja yang disinggah di suatu tempat, dia tinggal di suatu tempat atau dia mengadakan perjalanan kemudian tinggal di suatu tempat, maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini agar supaya dia terlindung dari kejahatan atau kejelekan yang ada di tempat tersebut. Karena dia tidak tahu bahwa tempat itu dihuni oleh jin atau dihuni oleh makhluk-makhluk yang jahat di situ. Maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari kejelekan semua makhluk. Nah, makhluk di sini mencakup umum makhluk yang di situ menimpakan kejelekan, baik dari binatang-binatang, ular ataupun binatang-binatang yang berbisa yang ada di tempat tersebut, atau dari makhluk-makhluk halus, ya, yang dikatakan makhluk halus atau yang dari bangsa jin, bangsa jin tersebut. Maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk itu tidak akan bisa mengganggunya. Nah, tidak akan bisa menimpakan kejelekan kepadanya. Khawlatu bintu Hakim, Khawlah binti Hakim ini adalah bintu Hakim, anaknya Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Nah, bin Umayyah As-Sulamiyah. Kanat zaujatun atau zaujatan li Utsman bin Mat'un, bahwa Khawlah ini adalah istri dari Utsman bin Mat'un, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Wa kanat salihatan fadilatan, dia adalah seorang wanita yang salihah dan seorang wanita yang memiliki keutamaan. Ini Khawlah binti Hakim. A'udzu bikalimatillahit tammah, siapa saja yang singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan kalimat ini, a'udzu bikalimatillah, kalimatillah maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Dia berlindung dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yakni Al-Qur'an, ucapan-ucapannya ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bisa melindungi seseorang. Bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an seperti ayat kursi, ketika dia baca maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan yang biasa mengganggu atau oleh jin yang jahat. Dia tidak diganggu kalau dia membaca ayat kursi setiap hari. Begitu pula ayat Al-Quran, mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, juga di situ qul huwallahu ahad, dia baca akan terlindungi dan terjaga dari kejahatan-kejahatan setan. Tammah, yakni kamilah. Aku berlindung dengan kalimat Allah, yakni Al-Quran, yang kamilah, yang sempurna. Allati la yalhaquha naqsun wala aibun. Di mana kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun kekurangan dan tidak pula cacat yang ada pada Al-Quran. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tersebut dan dikumpulkan di masa Utsman bin Affan hingga sampai sekarang ini, kalimat-kalimatnya tidak berubah. Huruf-hurufnya tidak berubah. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain. Min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan semua makhluk, yakni min kulli syarrin fi ayyi makhluq, dari kejelekan semua makhluk. Makhluk apa saja yang padanya ada kejelekan, min hayawanin aw ghairihi, dari binatang-binatang ataupun yang selainnya. Dari makhluk-makhluk halus yang ada tersebut. Binatang-binatang atau selainnya dari makhluk-makhluk halus yang ada. Maka dalam hadis ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna secara global hadis ini adalah yursidun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ilal isti'adatin nafiyati allati yantafi'u biha kullu mahdurin yakhaful insan indama yanzilu bu'atan minal ard bi ista'idha bi kalamillahi syafi al-kafi al-kamili min kulli aibin wa naqsin. Di dalam hadis ini maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya ilal isti'adatin nafi'ah, untuk meminta perlindungan kepada yang bermanfaat, allati yantafi'u biha, yang akan bisa tertolak dengannya semua perkara yang dia takuti. Semua perkara yang dia takuti akan bisa ditolak. Nah, yakni membimbing kepada umatnya apabila seseorang dia singgah di suatu tempat dari muka bumi ini, bi ayyasta'idha bikalamillah, hendaknya dia meminta perlindungan dengan kalamullah. Asy-syafi, kalamullah yang bisa menyembuhkan, karena Al-Qur'an termasuk syifa, syifa ulinnas, syifa ussudur, obat bagi manusia, penyakit-penyakit yang pada manusia, juga ibad yang ada di dalam dada-dada manusia. Kalamullah ini bisa menjadi obat bagi manusia, penyakit-penyakitnya, yang tersengat binatang berbisa, yang kemudian dibacakan surat Al-Fatihah bisa sembuh binillahi subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang sedang gundah gulana mengalami berbagai macam perkara, permasalahan, ketika dia membaca Al-Quran bisa tenang, hilang berbagai macam apa yang dia takuti, hilang dengan bacaan Al-Quran ini tadi. Syafi, penyembuh Al-Quran ini, ketika dia menjadikan Al-Quran ini untuk menyembuhkan dirinya. Begitu bahwa Al-Quran ini adalah Al-Kafi, yang mencukupi bagi semua kebutuhan manusia. Al-Kamili, yang sempurna, min kulli aibin wa naqsin, dari segala cacat dan kekurangan. Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah kalam yang sempurna, tidak sebagaimana ucapan-ucapan yang lain, ucapan manusia, penuh dengan cacat dan penuh dengan kekurangan, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Liyamana fi manzili dzalika ma dama muqiman fihi min kulli ghailatis su, agar supaya dia mendapatkan keamanan, ketenteraman di tempat tersebut selama dia berada di tempat itu dari segala macam keburukan yang akan datang, yang dia dapati di tempat tersebut. Namanya orang singgah di suatu tempat, dia tidak tahu tempat itu bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan agar dia berlindung dari semua kejelekan makhluk yang ada di tempat itu. Dari kejelekan makhluk yang ada di tempat tersebut. Kita tidak tahu tempat itu akan nantinya bisa jadi, ketika kita singgah di suatu tempat gubuk di situ, kemudian jatuh pohon di situ, kejelekan. Pohon termasuk makhluk Allah SWT. Allah yang mengatur, Allah yang bisa meruntuhkan, yang bisa jatuh. Kalau kita berlindung kepada Allah SWT, bidnillah, mandurat itu tidak akan menimpa dia. Kalau dia mengucapkan kalimat itu, Nabi yang membimbingkan. Begitu pula di tempat tersebut kita tidak tahu ada binatang ini, binatang itu, kelabang, kolojengking, atau mungkin datang binatang buas yang tiba-tiba menyerang, kan tidak tahu. Atau ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, jin-jin yang jahat, yang usil, yang bodoh, yang suka mengusili manusia tersebut, mengganggu, dia akan aman ketika dia mengucapkan kalimat atau berlindung dengan kalimat Al-Quran. Maka kata saya yang soleh fauzan hafidhullah, kaitannya hadis ini terhadap bab anna fihi irsadan ilal isti'adatin nafi'ah al-masru'ah, bahwa dalam hadis ini ada petunjuk untuk meminta perlindungan yang bermanfaat dan yang disyariatkan. Badlan sebagai ganti, ya, sebagai ganti minal isti'adati syirkiyah, sebagai ganti dari meminta perlindungan yang bentuknya adalah kesyirikan. Allati kana yasta'minu al-musyrikun, yang dilakukan oleh orang musyrik tadi, meminta perlindungan kepada penguasa bukit. Nah, itu meminta perlindungan pada penguasa tempat ini, tempat itu dari kejelekan kaumnya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang musyrik demikian. Nah, mereka meminta perlindungan dari penunggu tempat tersebut. Istilah kita ya penunggu tadi. Nah, dan anak-anak buahnya yang usil mungkin akan mengusili dia dan meminta kepada pimpinannya penunggu tempat tersebut untuk tidak diganggu. Nah, ini adalah isti'adah yang syirkiyah yang tidak mengandung manfaat. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah bayanu annal isti'adata ibadatun. Dalam hadis ini ada penjelasan bahwa isti'adah meminta perlindungan itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an disyariatkan kita untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu pula dalam hal-hal yang lainnya, ketika kita singgah di sebuah tempat, kita beristi'adzah meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah annal isti'adzatal masyru'ah ya makanat billah au bi asma'illah wa sifatihi, bahwa isti'adzah yang disyariatkan itu adalah isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula meminta perlindungan dengan kalimatillah, dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Nah, ini isti'adzah meminta perlindungan yang dibolehkan. Meminta yang diperintahkan, bahkan diperintahkan kita meminta perlindungan kepada Allah. Boleh pula kita meminta perlindungan dengan nama-nama Allah. Nah, ya Aziz, ya Wahai Zat yang Maha Perkasa, ya Qawi, ya yang Maha Kuat. Nah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan makhluk-makhluk yang ada. Nah, Allah Maha Aziz, Maha Qawi. Ya. Atau meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memiliki kekuatan, ya Dzul Quwwah. Nah, Wahai ya Dzul Quwwah, wa ya Dzul Izzah. Seperti itu. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekuatan, Allah memiliki kekuasaan, memiliki keperkasaan. Berlindung kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah anna kalamullah ghairu makhluk. Bahwa dalam hadis ini ada penjelasan bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, yakni Al-Qur'an. Kalau itu adalah makhluk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita berlindung kepada makhluk. Berlindung kepada kalamullah, Al-Qur'an, yang di situ terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annallahu syar'a al-isti'adzata bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk meminta perlindungan dengannya, dengan kalamullah. Wal isti'adzatu bil makhluk syirkun kama sabak. Dan meminta perlindungan kepada makhluk itu adalah kesyirikan sebagaimana yang telah dijelaskan waktu yang lalu. Fadalla ala annahu ghairu makhluk. Maka di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Nah, kalau makhluk, maka kita tidak boleh meminta perlindungan dengan kalamullah. Kemudian yang ketiga adalah fadilatu hadza du'a ma'a ikhtisarihi. Maka dalam hadis ini ada keutamaan doa ini. Doa ini memiliki keutamaan, di mana doa yang ringkas namun keutamaannya sangat banyak. Di mana kita mendapati atau berjalan di suatu tempat kita merasa khawatir dan takut, baca doa ini. Kita melewati satu hutan atau melewati jalan yang gelap, maka baca doa ini, a'udzubika minallahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin pernah kita melakukan seperti itu, lewat di tempat sendirian dan lain sebagainya. Ketika kemudian muncul rasa was-was dan khawatir akan ditimpa suatu bahaya dari makhluk-makhluk yang jahat tadi, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan doa ini menjadi zikir sobah dan masa, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini juga dibaca di waktu pagi 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammah boleh dibaca 3 kali, di pagi hari 3 kali, juga di sore hari. Merupakan zikir subuh wal masa, zikir pagi dan sore. Kita baca untuk kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena memang di sekitar kita, kita ketahui banyak manusia-manusia yang mungkin tidak suka kepada kita, berkeinginan kita mendapatkan musibah, berkeinginan kita mendapatkan kejelekan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu namanya manusia, di sekitar kita demikian, mengendaki kita mendapatkan ini, mendapatkan itu, kejelekan yang mereka inginkan, maka dengan doa ini kita akan terhindar. Dengan doa ini kita akan terhindar dari apa yang kejelekan yang ada pada manusia tadi. Kejelekan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, karena pada mereka ada kejelekan-kejelekan yang terkadang mereka inginkan pada diri kita. Ketika kita selalu baca ini di waktu pagi 3 hari, 3 kali, di waktu sore 3 kali, maka bi'idznillah subhanahu wa ta'ala kita akan terlindung dari berbagai macam kejelekan yang datang dari makhluk-makhluk yang menginginkan kejelekan kepada kita, dari kalangan jin atau manusia ataupun hayawan. Yang keempat adalah yang kelima adalah annan nawasil makhlukati biyadillah, bahwa ubun-ubun makhluk-makhluk ini semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun makhluk itu semuanya di tangan Allah. Allah yang mengendalikan, Allah yang menguasai, Allah yang menjadikan dia melakukan ini dan melakukan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluk tersebut untuk menimpakan kejelekan kepada kita, yang akan terjadi. Sekalipun itu adalah makhluk yang kecil, nyamuk misalnya. Allah suruh nyamuk itu untuk menimpakan kejelekan kepada kita sehingga kita terkena penyakit demam berdarah yang sangat parah yang mengakibatkan kematian, bisa jadi. Karena makhluk-makhluk itu adalah ubun-ubunnya di tangan Allah SWT. Allah yang menggerakkan, Allah yang memerintah, Allah yang mengatur semua makhluk-makhluk yang ada tersebut. Dan makhluk-makhluk yang bisa menimbulkan kemadharatan tersebut, ketika kita berlindung kepada Allah SWT dari kejelekan itu, maka bi'idznillah SWT kita akan terlindungi dari kejelekan makhluk-makhluk yang ada tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.